Indonesia itu out of the box, keluar dari satu kelaziman yang ada. Tiba-tiba seorang alim datang ke sini disamakan sama kebo, itu kan nggak masuk akal. Karena namanya tiba-tiba kiai, yang di situ ada kebo Kiai Slamet, ada tombak Kiai Pleret, ada Kiai Semar, baru ada Kiai Haji. Ini tidak ada rumusnya. Kalau rumusnya, rumus kamus tidak berani. Kok bisa tiba-tiba orang tadi aja masih diperdebatkan tentang ukhuwah basyariyah sama ukhuwah insaniyah. Ini mulut, ini perdebatannya nggak ada. Siapa yang mau perdebatkan? Kok tiba-tiba ulama jadi kiai, sa'alim kiai sa'id ya baca kiai. Makanya, dan dia bukan bahasa Arab. Makanya kalau kumpul dijamakkan menjadi kuyaha, ya nggak bisa. Ya nggak bisa. Anak kiai tiba-tiba disebut Gus, ngumpul dijamakkan jadi Gawagis. Ini out of the box, nggak keluar dari kotak pada umumnya. Tiba-tiba terus Allah namanya pangeran. Lah pangeran ini nama anak raja. Gusti anak raja. Lu ini orang nekat mosok berani mendudukkan Allah pada satu nama yang sangat manusiawi. Ini kalau konsultannya kita takut, dan sampai sekarang masih pangeran. Asyhadu anna jani ingsun alla ilaha illallah ora ono pangeran. Kan wajib disembah kelawan hak iku maujud illallah anu Gusti. Angin Gusti pangeran angin Gusti. Ini kan enggak berani lah sekarang. Mau bawa bendera merah putih saya enggak berani kalau enggak la ilaha illallah. Ini kan harus dinamakan. Keluar dari itu semua. Karena apa? Barang jadi ketemu barang jadi, tidak mudah. Cerita tentang air mengalir, gudangnya di sini air mengalir. Cerita tentang buah-buahan, surga di sini cipluan aja banyak. Cerita tentang banyak perempuan di akhirat sana, orang sini pusing kalau punya banyak perempuan. Karena satu itu cerewetnya luar biasa. Itu di sini, jadi terminologi dasar memang nggak mudah, karena barang jadi ketemu barang jadi. Itu cerita walayakumbu ala ta'amil miskin, di sini sudah mangan orang manganku, sudah makanan itu hal yang biasa, dan setiap ngumpul pasti dikasih makan. Hanya kali ini aja nggak dikasih makan. Jadi barang jadi, ketemu lakum dinukum waliyadin, kita gudangnya, rukunlah antar sesama agama, agamamu, agamaku, agamaku, agamaku. Ini udah selesai di sini semenjak tahun 820, udah selesai. Ketika perang antara wangsa Sailendra sama wangsa Sanjaya, satu Hindu, satu Buddha. Udah selesai, sehingga bangsa Sanjaya ya waktu itu Panuku gak mau jadi raja, pergi ke India mencari ilmu arsitektur. Yang Sailendra rajanya garung semakin keras, kan gitu. Yang Hindu dihabisi, gelarnya Smaratungga. Akan tetapi begitu kuat mau bikin candi gak bisa karena gak punya arsitek. Cari Panuku tersebut atau Gunadarma bikin candi Buddha, tapi nuansanya Hindu, namanya Sambara Budura. Jadi kalau dikatakan candi Borobudur karya Nabi Sulaiman, kayaknya kurang tepat. Itu hanya peralihan bahwa biar nanti orang Yahudi datang ke sini enak karena menagih tempat nenek moyangnya. Nah makanya setelah itu rukun, apalagi terjadi pernikahan antara si Pramudawardhani sama Panuku, bergelar kayak pikatan, jadi raja di kerajaan Buddha. Balaputra Dewa pulang ke Palembang udah beres, tidak ribut agama, Sriwijaya besar. Kawasan timur Sindau tidak ribut agama, semua besar, Singasari besar, Majapahit besar, sampai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sudah saling menjaga dari dulu, makanya kalau ada Banser jaga gereja, gak usah pusing. Itu warisan asli bangsa Indonesia. Itu dari dulu sudah. makanya kalau Banser kemarin diolok-olok, sekarang yang olok-olok pusing mau olok-olok. Karena radikal kanan menyerang New Zealand, sekarang masjid New Zealand dijaga sama orang Nasrani. Yang sana dipuji-puji, yang sini diolok-olok. Emang orang aneh. Dan begini, sudah jadi semua. Mau berbicara kekuasaan lengkap. Di sini sudah ada raja, sudah ada hamba. Sudah ada kaulah, sudah ada gusti. Cuman Islam kan gak bisa masuk. Tawarannya apa? Ya sistem yang ada di dalam kaum muslim yang egaliter namanya musyarakah. Itulah yang kemudian dikenal dengan nama masyarakat. Lah kalau sudah musyarakah, masyarakat gak ada raja, gak ada hamba. Harus saling setara. Nah, yang punya konsep kesetaraan itu siapa kalau bukan Rasulullah? Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'ayati, maka hilangnya raja hamba dilebur menjadi ra'iyah. Dan kita pakai sekarang bahasa rakyat. Siapa yang bisa pakai itu seluruh dunia? Kayaknya enggak ada dunia Islam yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya. Nah itu lah makanya waktu itu saya katakan sama Bapak Presiden, enggak ada kafir di Indonesia karena ra'iyah sudah. Kalau kafir itu kan menyerang, nah kalau rukun itu tinggi. Nah kalau sudah hidup bersama saling bertanggung jawab, ya sudah ra'iyah. Cuman orang kadang belum sadar karena yang hamba masih boleh bilang ambo, yang kawulo masih boleh bilang kulo, yang abdi masih boleh bilang abdi di Sunda, yang kukulun masih boleh bilang kulun, yang hamba saya masih boleh bilang saya. Jadi gak kerasa, itu mati kalau mengerjakan sesuatu gak ada yang kerasa. Ro'iyah ngumpul pakai demokrasi. Sistemnya ada dalam Quran, basyabirum bil amri, maka kumpulnya ro'iyah namanya musyawarah. Kalau kumpul ya jangan menang-menangan sendiri, yang rukun, saling berbagi. Nah itu bahasa Al-Qurannya kan majelis, tafassahu fil majalis, maka kedudukan musyawarah namanya majelis. Ngangkat pemimpin, apa? Wasi'a kursiyus samawat, maka kedudukan pemimpin namanya kursi. Cuma karena yang mendesain ini semua adalah para wali, maka teritori yang terdesain dengan sistem ini disebut wilayah. Karena al-wali meninggalkan wilayah. Dan bahasa-bahasa tadi bukan bahasa tongkrongan, tapi bahasa resmi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini yang gak main-main. Loh kok bisa begitu? Wali kok. Sekali lagi, maka desain Indonesia itu desainnya para wali. Makanya hampir seluruh desain kita ini menggunakan desain para wali. Wali itu konsultannya Allah. Makanya ya rukun. Bareng-bareng sekarang begitu orang tidak mengikuti desainnya para wali, pasti terlempar dari sistem kehidupan besar. Pasti terlempar dan konslet. Apalagi yang dibilang sama Kiai Said orang berjenggot goblok itu. Itu kan karena Kiai Said waktu itu, seingat saya ada wali Songo disebut gak ada. Yang menyebutnya jenggotnya panjang, maka disebut sama Kiai Said, orang mau jenggotnya panjang goblok. Akhirnya dia balas, Kiai Said yang goblok, wali Songo aja jenggotan kok. Pengikut wali Songo mengatakan wali orang berjenggot itu goblok. Lah katamu kemarin gak ada, sekarang ada dan berjenggot. Ini out of the top, makanya kita gak bisa. Maka siapapun hari ini yang masih menggunakan prinsip para wali, dan itu Nahdlatul Ulama, selagi masih menggunakan strategi para wali dalam wilayah, itu artinya akan ada kesamaan sistem. Ini gak susah sebenarnya kalau dulu. Karena apa? Mathaluhum fit Taurat atau mathaluhum fil Injil kazarain, seperti tanaman aja ya, jadi nanem gitu aja. Sawahnya orang ditanami ya biar gak ribet, maka pakai bahasa yang ada. Allah pengiran, musola langgar, Syaikhun ustadzun kiai, tirmidzun muridzun murid. Akhirnya sama kayak sekarang kan. Kita masih menggunakan cara itu. Yang pertama datang aqua, sampai sekarang siapa apapun bentuknya aqua. Aquamu apa? Ades. Aquamu apa? Akunu. Jadi di sini gak ada hak paten tambahan, gak ada paten istilah. Sanyomu apa? Saya budak, biasa. Kalau di sana ribut, ini istilahnya mesti enggak, di sini biasa aja. Bahkan soft tech-mu apa? Enggak ada istilahnya. Ini kita persis kayak ibu-ibu enggak pernah mempersoalkan. Kalau bulan lebaran seluruh bungkusnya kongguan, isinya bisa rendah. Indonesia itu begitu. Indonesia itu begitu. Jadi, nah sekarang yang berbicara tentang itu tinggal NU. Makanya NU kalau sudah berbicara wilayah, nggak ada ampun, nggak ada ampun. Ya Yasin kalau sudah berbicara wilayah, kerjasama dengan Jepang pun ditempuh, dibully, pasti dibully. Mau kerjasama dengan penjajah datang, tapi nggak ada yang nyangka, habis kerjasama tanggal 13-14 Hiroshima Nagasaki dihancurkan sama sekutu, powerless, nggak ada kekuasaan. Karena tidak ada kekuasaan, maka masuknya Yasin ke Jepang ke dalam Sumubu menjadi embrio Dokuret Suzumi Tushakai, Dokuret Suzumi Inkai yang difasilitasi oleh Tezimai Dapang Lima Perang Jepang yang ada di Indonesia. Baru orang-orang begitu. Begitu jadi Indonesia, semua rebutan, ada yang menanamkan tujuh kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. NU duluan menghapus itu. Makanya ada kelompok yang mengatakan negeri ini negeri tawud. Maka ketika suku datang mereka berlepas tangan. Akan tetapi Kiai Hasyim bertanggung jawab bikin resolusi jihad. Dan di Surabaya lah maka pertarungan itu ada. Karena yang lain dilepas. Kemudian kelompok ini masuk lagi. Membuat kekuatan baru lagi karena menganggap negeri ini negeri tawud. Akhirnya apa yang terjadi? Kiai Wahab keluar dari Masyumi. Bulinya kayak apa waktu itu kalau kita ingat pasti. Saya kemarin waktu ngaji di Haflah Lirboyo diceritani sama Bahwar. Bahwar mengatakan tahun segitu Banser Tiololo itu juga kuploknya Kiai Wahab itu bukaan itu kuplo-kuplonya itu. Kuploknya pasti gambar paluarit. Tahun segitu bulinya luar biasa. Tapi begitu 65 semua tahu bahwa NU tidak kemana-mana. Tapi demi apa? Demi bangsa dan negara. Jadi ciptaan NU itu sudah ciptaan wilayah karena yang paling bertanggung jawab sekarang adalah NU mengatakan bahwa kami penerus para wali. Jadi ini tidak bisa dipahami sebagai sebuah teks-teks yang sederhana karena wali mengembangkan ilmunya. Nah, matalum fit Taurat matalum fil Injil kazarin akhraja syat'ahu fa azarahu fastaglaqa fastawa 'ala sufi wa tibzuru al yaqin bi mulkufa. Udah jadi, udah tumbuh betul Islam. Cuman yang baru datang ini kan lupa. Karena dia baru datang, baru berpegang pada waqafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah wal ladina ma'ahu asyiddau 'alal kufar baru di wilayah itu. Rohamau bainahum tarahum ruk'an sujud ya tauna fadhla min Allah wa ridwanan simahum fi wujuhi min athari sujud. Lagi di situ. Sementara para wali sudah mataluhum fit Taurat, mataluhum fit Injil. Ini adalah jet lag. Terjadi missing link, ada mata rantai yang hilang. Loh, ini aja. Jadi tugas kita sebenarnya adalah bukan untuk nabrak apa-apa, rawat aja apa yang ada. Nanti toh semuanya akan mengerti bahasa santri. Sekarang udah mulai mengerti kok. Cuman kita gak usah jadi olok-olok teman-teman. Nanti kalau kita mereka kembali sungkan. Udah biasa aja. Terus dulu Sayyidina betapa antinya. Sekarang mau pakai baginda Nabi Yuna. Tumpeng antinya kayak apa sekarang masih kotak mau. Jadi kita ini sebenarnya jadi orang tua sekarang ini. Ada anak nakal, gak ada masalah. Suwo, betapa antinya suwo. Sekarang mau, tapi rukia. Alat musik gak mau, sekarang pakai tepulut mau tuh. Tapi jadi makanya kan sekarang banyak mari kembali kepada Quran dan Sunnah. Kalau saya jawab ya kembalilah karena kamu pernah pergi. Aku belum pernah kemana-mana. Aku belum kemana-mana. Aku masih seperti yang dulu. Jadi itu orang tua karena penerus para wali. Wali nggak usah kagetan yang begitu begitu. Itu anak-anak baru belajar. Baru belajar, namanya juga baru belajar ya kita pahamilah, walaupun keliru kafar yuk kafir kufur. Yang jembar, karena nanti akan kembali menjadi bangsa. Ini apa sahabat guru apa mana tadi? Sahabat Burhani ini, Isam Burhani kan? Ya? Ngaji Burhani. Nama Muhammadiyah susah diingat orang NU. Nah iya kan di Muhammadiyah sendiri dulu kayak apa kerasnya, sekarang sudah mulai melunak. Sudah sama dan NU masih seperti yang dulu. Belum pernah berubah. Hanya malam hari ini berubah. Gak ada asap rokok. Mamanya mana kering-kering. Orang tua. Mamanya mana kering-kering. Masalah dia orang-orang gak tahu. Karena ini kan sedang ada pola yang dikenal dengan nama social engineering dan political engineering. Ada rekayasa sosial besar. Kalau kita mau nanam, ini mau nanam baru, kan mesti dibalik dulu tanahnya, cangkul dibalik, kingkal dibalik. Makanya sekarang ada yang Islam semua sama. Karena memang ada yang mau nanam baru, nggak apa-apa. Jadi kan ada yang mau nanam baru. Setelah gagal nanam di Suriah, gagal nanam di Mesir, gagal nanam di Palestina, gagal nanam di Eropa, gagal nanam di Afghanistan, mau nanam ke sini. Cuman telat, sawahnya udah sawah kita. Kan mau nanam. Kita masih lengkap, mau masak, masih daging, masih apa ada. Yang sekarang kan rata-rata mau masak sudah gak ada daging, gak ada apa, karena dibid'ahkan semua. Jadi barat orang masak kan tinggal tulang. Maka kelompok yang masakannya tinggal tulang, lah ini kan micinnya aja yang digedein. Dan baunya sejam. Nah ini kan mau kesini semua. Lah kesini berbicara tentang kekuatan Islam. Islam itu beginilah. Islam illa biquwatin wala quwata illa bi jama'atin wala jama'ata illa bi imaratin wala imarata illa bi ta'atin la ta'ata illa bi ta'atillah. Semua sudah begitu. Islam kuat kalau ada jam'iyah. Kita sudah punya jam'iyah dengan imarat. Kita sudah punya dari PB sampai PC. Imarat di ta'ah, kita sudah punya ketaatan. Walaupun Kiai Said disia-siakan, kita tetap. Itu artinya kita masih punya. Ta'at itu hanya kepada Allah. Maka ini harus diluntukkan atasnya dulu, makan tumpeng. Ketaatan kepada Allah dimakan dulu. Bahwa kita enggak taat karena ahlul bid'ah, ahlul ta'ud. Kan runtuh dari atas dulu. Gitu. Kita goyang. Nanti kalau ketaatan ini sudah dimakan, baru kemudian imarohnya diajar. Ya Mas tadi liberal kan ini berapa puluh tahun, masih saja sehat. Ini eranya kepemimpinan diajar. Karena masyarakat kalau sudah tanpa pemimpin, ini tanpa ketaatan. Nah kalau sudah tanpa pemimpin, tanpa ketaatan, jamiahnya diruntuhkan. Sehingga mereka bisa nanam jamiah apa? Baru. Kan itu aja teorinya. Itu namanya political engineering. Kita harus pakai bahasanya Kiai Master kalau ini political engineering yang kita hadapi. Semua rekayasa politik yang luar biasa. Mau nanam gak punya, mau bikin belumbang, sudah belumbangnya sudah ada, gak ada isinya. Mau nanam, mau beli biji, gak punya uang. Akhirnya apa? Ya apa-apa belumbangnya tonggone kan cuma itu aja. Karena tonggone menang zero. Tidak. Jadi gak susah. Nah bagi NU itu kan sudah biasa dari dulu. Ada yang aneh. Makanya udah deh NU ini sabar. Karena Bahasyim waktu istikharah sebelum pendirian Nahdlatul Ulama, ayat yang keluar adalah yuriduna yutfi'unurallahu bi'afwahihim wa ya'ballah illa ayyutimma nuruhu walau karihal kafirun. Akan ada masanya orang memadamkan cahayanya Allah dan dibiarkan sama Allah dan mulut-mulut mereka. Kenapa Allah mau menyempurnakan cahayanya dan NU diletakkan di illa ayyutimma nuruhu walau karihal kafirun. Semakin ditekan semakin jadi. Musola apa kuburan dimusrikan tambah rame. Selawatan dimusrikan tambah rame sampai tawa pendira begini-begini. Apa jadi banyak itu? Karena akhir itu mengkilat kalau digosok. Itu nah kreasi para wali inilah yang membangun rakyat, membangun musyawarah, membangun majelis, membangun kursiun, membangun wilayah. Ini jawaban kenapa Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, dan kenapa kita puluhan bangsa bisa bersatu dalam satu negara. Jawaban sana. Terbitannya bukannya di Bali. Persis ya apa Umar tadi itu. Persis itu. Jadi konsultan Mali itu bukan yang dibaca begini, yang di sana. Khatamnya Qur'annya kita ditanya langsung. Lalu kan makanya wali-wali itu jangan sembrono. Wali itu kan pelajarannya dikit, duduknya lama. Lu ya hayu ya koyu aja duduknya 3 tahun. Fa'inna ma'lusri yusro, inna ma'lusri 25 tahun. Lu makanya kita masih biasa ngicipi, tapi 2 jam. Ngicip aja kan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Itu masih ikro, bismirok. Bika, kenapa? Bismillah dengan menyebut asma Allah. Bismillah, bismillah. Bika itu yang paling praktis apa? Tasawuf. Kita masih ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Masih begitu. Sehingga akan yang kita baca bismillah ini akan nyumber ar-Rahman. Ar-Rahman. Kalau nyumber ar-Rahman pasti ketemu ar-Rahim. Makanya orang NU ini gak galak karena nyumbernya ar-Rahman. Begitu bismillahnya hilang, galaknya luar biasa. Dan burin yang kalau dengan bismillah mau kamu perdebatkan kan kita tetap pakai bismillah karena ini kurikulum dasar iqra bismillah. Makanya orang kalau baca bismillah Pak kata Fatih, bismillahnya hilang. Ya galak karena gak kuri, gak punya kuri. Ini dan surah dalam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang selalu menarik mendengarkan diskusi semua. Dan kesulitan akademis itu adalah menyimpulkannya. Mau disimpulkan seperti apa ini? Dan sulit menghentikannya karena jemaahnya suka kayak gitu. Tapi intinya Gus Muafiq tadi menjelaskan banyak hal yang rumit dengan bahasa yang sederhana dan lucu tentang tradisi Islam di Nusantara dan merawat tradisi Islam di dalam negeri. Nah, sebelum saya menyerahkan kepada MC, saya ingin menutup dengan mengucapkan salam dari berbagai versi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.